الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة Ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-26 dari Syahrullahil Muharram 1440 Hijriyah atau yang bertepatan dengan 5 Oktober 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan untuk kita bisa bermajelis ilmu dan melanjutkan pembahasan kita dengan membaca karya dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah war'ah di dalam syarah beliau terhadap Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, yang biasanya kitab ini kita bahas pada hari Kamis malam Jumat, kita rubah menjadi Jumat malam Sabtu karena satu dan lain hal. Pada pertemuan terakhir, ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita telah membahas ucapan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah war'ah dalam menta'aliq atau mensyarah ucapan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wa ilmuhu inda Allah wa inda rasulihi, penggalan lengkapnya atau ucapan lengkap dari Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wa alam rahimakallah anna ad-dina innama jaa min qibalillahi tabaraka wa ta'ala ولم يوضع على عقول الرجال وآرائهم وعلمه عند الله وعند رسوله. Ini ucapan yang kita ambil dari awal yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Wa'alam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau, an-dina innama jaa min qibalillah, agama ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lam yudha ala uqulir rijal wa araihim, tidak diletakkan pada ijtihad pendapat-pendapat seorang manusia. Wa ilmuhu indallahi wa inda rasulihi, dan ilmu yang berkaitan dengan syariat-syariat Islam itu semua dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada syarah Syekh Fauzan terhadap penggalan ucapan tersebut dari al-musannif alaihi rahmatullah. Dan dalam syarah ini, Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya, tidak pernah kami lakukan, yang berkaitan dengan perkara-perkara ad-din, perkara-perkara agama, fa huwa raddun, maka itu adalah amalan-amalan yang tertolak. Telah kita isyaratkan pada pertemuan terakhir bahwasanya setiap perkara baru yang ada dan dikerjakan oleh sekelompok manusia tidak akan dibenarkan apabila dia membawa atas nama Islam, menyatakan bahwasanya sebuah amalan kebaikan, sebuah amalan saleh adalah bahagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, bahagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengatasnamakan amalan tersebut dari bahagian al-Islam. Maka ini tidak sepantasnya dilakukan apabila tidak ada Al-Quran yang memerintahkan, tidak pula Nabi SAW yang memerintahkannya di dalam hadith-hadith beliau. Begitu pula dinukilkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hadith Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Lafaz yang ada di sisi Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut akan tertolak walaupun dipandang baik oleh seluruh manusia. Dan beliau, Syekh Shalih Al-Fauzan, menyebutkan dua syarat diterimanya sebuah amalan ketaatan. Al-amrul awal, yang pertama kata beliau, ikhlasu dini lillah, ikhlasu dinihi lillahi minasyirki, mengikhlaskan segala macam bentuk amalan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan terbebas seorang hamba dari kesyirikan. Al-amrul tsani, perkara yang kedua atau merupakan syarat yang kedua, ittiba'uhu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang tersebut mengikuti perjalanan atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ikhlasuhu minal bid'i wal muhdatsat, dan dia tidak melakukan berbagai macam bentuk kebid'ahan dan perkara-perkara baru yang diadakan dan diatasnamakan di atas al-Islam. Maka ini dua syarat, yaitu al-ikhlas wal mutaba'ah, yang kita telah mengetahui bahwasanya dua amalan tersebut adalah syarat mutlak apabila amalan itu ingin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan saja tidak akan cukup, begitu pula al-mutaba'ah saja tidak akan cukup. Harus tergabung dua syarat utama ketika amalan kita, amalan-amalan soleh, ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dalam syarah beliau, wa sayajidu al-insanu mukhalafat fil aqidah, mukhalafat fil ibadat kathirah. Dan manusia bisa saja mendapati pada kehidupan sehari-harinya, yakni keadaan di sekitarnya, mukhalafat fil aqidah, perselisihan-perselisihan atau perkara-perkara baru yang dibuat dalam bab akidah. Begitu pula sekian banyak perselisihan dalam perkara-perkara ibadah, yang ini sangat banyak ditemui oleh manusia. An-nasu lahum ahwa walahum raghabat walahum ara walahum turuq. Karena ketika dia tidak mengembalikan perkara-perkara akidah, perkara-perkara ibadah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan timbul sekian banyak perkara-perkara yang baru. Karena apa? Karena kata beliau, annasu lahum ahwa. Setiap manusia ini memiliki hawa nafsu. Yang si A memiliki pendapat demikian, yang si B memiliki pendapat berbeda lagi dari yang A, si C memiliki pendapat yang berbeda lagi. Jadi ketika masing-masingnya diperintahkan untuk mengikuti hawa nafsu mereka, maka kita akan mendapati perselisihan yang banyak. Bagaimana kita akan mengikuti sekian banyak jenis amalan-amalan soleh yang tidak bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ada hanyalah perselisihan di antara sesama mereka. Maka kata beliau, annasu lahum ahwa walahum raghabat, masing-masingnya memiliki keinginan, masing-masingnya memiliki ara, pendapat-pendapat, walahum turuq, dan masing-masingnya memiliki jalan tersendiri yang dia pandang jalan inilah yang baik, yang dia pandang jalan inilah yang bisa menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, kalau mau dibangun di atas ijtihad pendapat-pendapat dia, tidak dikembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, kepada perkara yang ada di fikiran dan pendapatnya. Fanahnu la nattabi'in nas, kata beliau. Maka kami tidak diperintahkan untuk mengikuti manusia. Bal nu'ridu ma 'alaihin nasu 'alal kitabi was-sunnah, bahkan kita menghukumi apa yang dikerjakan oleh setiap manusia kepada Al-Quran dan Sunnah. Sekelompok manusia contohnya mengamalkan sebuah ibadah yang mereka namakan dengan Maulidun Nabawi. Maka kita hukumi perkara ini dengan melihat kepada Al-Quran dan kepada Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila perkara tersebut telah ada dan dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan dilestarikan, selalu dikerjakan, diamalkan oleh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum, maka kita katakan bahwasanya perayaan Maulidun Nabawi adalah perkara, bagian dari perkara amalan-amalan saleh yang silahkan untuk dikerjakan apabila ada dasarnya dari Al-Qur'an was sunnah. Maka kita menghukumi apa yang dilakukan oleh mayoritas manusia atau sekelompok manusia yang ada di muka bumi ini dalam mengamalkan amalan-amalan soleh mereka dengan Al-Quran wa Sunnah. Tapi ternyata kalau yang kita dapati tidak ada diperintahkan dalam Al-Quran, tidak pula dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tidak pula para sahabat beliau radhiyallahu anhum ardhahum, maka dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa amalan tersebut adalah amalan yang mardud, amalan yang tertolak, yang bukan bahagian dari amalan-amalan soleh. Karena kalau amalan soleh pasti akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun amalan-amalan toleh tidak akan diterima di sisinya tabaraka wa ta'ala. Fama wafaqal kitab wa sunnah fahuwa haq. Maka kita melihat apa yang ada di sisi manusia yang mencocoki Al-Quran wa sunnah, itulah kebenaran. Wama khalafahuma fahuwa batilun. Apa yang dilakukan oleh manusia kemudian ketika kita cocokkan kepada Al-Quran wa sunnah, tidak terdapat di dalamnya sedikit pun bahagian dari perintah Allah dan perintah Nabi alaihi salatu wassalam, fahuwa batilun, kata beliau hafidhahullah wara'ah. Maka itu yang dilakukan adalah perkara-perkara kebatilan yang bukan bahagian dari amalan-amalan saleh. Waqis ala hada, dan dikiaskan amalan-amalan yang ada di sekitar manusia, apapun yang kita ingin ketahui, apakah yang mereka lakukan amalan kebaikan ataukah bukan. Contoh misalkan mereka mengerjakan tahlilan atau yasinan, atau mungkin yang akan mereka lakukan dalam waktu dekat ini 1 juta doa untuk Kaltim. Didatangkan seorang habib dari Tarim, Hadramaut. Maka amalan yang dikerjakan di dalam majelis tersebut, apa yang berkaitan dengan bersolawat, kemudian mungkin ada di dalamnya ceramah, kajian-kajian, dan yang seterusnya dari agenda-agenda yang telah mereka rencanakan. Maka kalau kita ingin melihat apakah yang ada di sisi mereka dari amalan-amalan tersebut al-haq ataukah al-batil, tinggal ditimbang dengan timbangan Al-Quran wa sunnah. Apabila ada dasarnya dari Al-Quran, ada dasarnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan yang ada di sisi mereka adalah al-haq. Tapi ternyata apabila tidak ada dasarnya sedikit pun dari Al-Quran dan sunnah, maka yang ada di sisi mereka adalah kebatilan. Mudah. Tidak perlu kita ambil pusing. Jangan kita mengikuti kebanyakan manusia. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti mayoritas dari manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyesatkan kita. Karena mayoritas manusia akan berada di sisi kebatilan. Sehingga barometer seorang berada di atas al-haq ataukah di atas kebatilan tidak bisa secara mutlak dilihat apakah mereka banyak ataukah mereka sedikit. Artinya, ketika ini kita jadikan barometer, ketika yang menghadiri majelis-majelis tersebut sekian puluh ribu masa, sekian ratus ribu masa mungkin, artinya mereka di atas al-haq, di atas kebenaran. Atau mungkin saking banyaknya pengikut yang hadir, masa yang hadir di majelis-majelis tersebut, sampai-sampai mungkin jalan ditutup, menyebabkan sekian banyak kemacetan, dan yang seterusnya, berarti kita ambil kesimpulan mereka di atas al-haq. Oh tidak. Kebenaran dan kebatilan, al-haq dan al-batil, tidak dilihat dari kuantitas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ke atas langit pada saat Isra wal Mi'raj, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh malaikat Jibril ada sekelompok para nabi yang hanya memiliki pengikut 1 atau 2 orang, yang hanya memiliki pengikut 3 sampai 4 orang, yang hanya memiliki pengikut tidak lebih dari 10 orang. Sedikit. Sementara kaum mereka ratusan juta jiwa. Berarti yang menyelisihi seorang nabi tersebut adalah mayoritas. Lantas apakah kita mengatakan mayoritas manusia, mayoritas kaum tersebut yang menyelisihi seorang nabi tadi adalah orang-orang yang berada di atas al-haq? Tidak demikian. Maka inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Tidak memandang kuantitas, jumlah. Kita tidak membutuhkan banyaknya masa. Kita tidak membutuhkan banyaknya pengikut. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kualitas Al-Quran was-Sunnah tercapai dan tersampaikan kepada kaum muslimin. Mereka menerima alhamdulillah fabiha wa ni'mah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihah. Itulah yang kita targetkan. Tapi kalau mereka menolak, apa mau dikata? Lasta 'alaihim bimusaytir. Kita tidak bisa menyetir mereka. Harus ikut dari Al-Qur'an, harus ikut dari As-Sunnah, harus ikut dengan pemahaman salafus saleh. Kalau mereka tidak mau, mereka menentang, lasta 'alaihim bimusaytir. Kita tidak bisa memaksa apa yang mereka inginkan. Yang ada adalah kita menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Kita akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya yang menjadi syarah dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, qauluhu, ucapan dari al-muallif, yakni al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, fala tattabi' syai'an bihawak. Maka janganlah kalian mengikuti sedikit pun bahagian dari hawa nafsu kalian. Karena kalau kita mengikuti bahagian dari hawa nafsu, tidak ada bedanya kita dengan ahlul bid'ah wal ahwa, yang tidak menimbang bahagian dari amalan-amalan saleh mereka dengan Al-Quran wa sunnah, dengan kemurnian Al-Quran wa sunnah, akan tetapi ada sisipan hawa nafsunya. Dan ini secara umum, apapun yang ada dari syariat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sisipkan al-hawa, maka ini akan mendatangkan kesesatan. Ad-dalal, az-zayg, penyimpangan yang luar biasa. Maka dipesannya oleh al-muallif alaihi rahmatullah, yakni al-Imam Al-Barbahari, dalam menyebutkan kaidah yang ada di sisi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, fala tattabi' syai'an bihawak. Perhatikan lafaz syai'an, sedikit pun. Jangan kita ikut campurkan hawa nafsu, perasaan, atifiyah di dalam beragama. Kalau kita mengedepankan hawa nafsu, atifiyah, perasaan, kita tidak akan selamat. Ternukil dalam beberapa majelis yang saya sebutkan, bagaimana sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah, membuka pola pikir kita. Kalau bahagian Islam atau kalau syariat Islam ada unsur kecil yang masuk di dalamnya perkara-perkara atifiyah, perasaan, maka sebuah syariat yang bernama mashu alal khuffain, mengusap bahagian atas dari sepatu yang dihukumi kaus kaki masuk ke dalamnya dan yang seterusnya yang menutupi mata kaki, maka mengusap bahagian bawah dari khuffain adalah sesuatu yang afdal. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan yang dihapus atau yang diusap adalah bagian atas. Padahal bagian atas tidak terkena debu, tidak terkena kotoran, tidak terkena lantai, tanah, dan yang seterusnya. Akan tetapi yang diperintahkan oleh Nabi SAW, al-mashu ala al-khufayn. Kita mengusap bagian atas dari kedua sepatu tersebut, atau apa yang masuk ke dalam hukum kedua sepatu dari kaus kaki dan yang semisalnya. Maka, fala tattabi' syai'an bihawak. Kita tidak bisa mencampurkan hawa nafsu, tidak bisa mencampurkan perasaan-perasaan kita di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, la tattabi' syai'an bihawak. Jangan kita ikuti sedikit pun hawa nafsu kita dalam beragama al-Islam wa raghbatik, dan jangan pula kita ikuti keinginan-keinginan pribadi kita. Kita menginginkan perkara yang biasanya akan mengantarkan kepada hawa nafsu yang kita inginkan, hawa nafsu yang kita tuju, yang kita maksudkan. Terkadang kita harus, bahkan bukan terkadang, mungkin seringnya kita harus mengorbankan hawa nafsu kita. Kita mungkin berjalan di tengah-tengah kerumunan manusia dengan pakaian sunnah yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-qamis, berjubah dengan menggunakan penutup kepala. Begitu pula para nisa wal ummahat as-salafiyat hafizahumullah, berjalan di tengah kerumunan manusia dengan hijab yang syar'i, terkadang berlawanan dengan apa yang mereka inginkan, berlawanan dengan apa yang mereka tujukan. Kalau mereka bisa kembalikan kepada hawa nafsu yang ada, mereka akan tampil seperti kerumunan manusia. Wal'iyadzubillah, mungkin menggunakan levis atau kerudung yang biasa-biasa saja. Begitu pula kaum rijal, menggunakan celana pantolun dan yang seterusnya. Kalau kita mau kembali ke hawa nafsu, keinginan kita, akan tetapi posisi kita berada di bawah syariat, bukan kita yang berada di atas syariat. Artinya kita yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran wa sunnah berada di atas kepala kita. Sehingga kita tidak bisa mengatur syariat ini. Kita mau melakukan apa yang kita inginkan. Kita ingin melakukan apa yang kita cintai, apa yang kita hawa nafsu kita condong kepadanya. Maka perkara-perkara yang demikian adalah perkara yang menjelaskan bahwa kita mengikuti hawa nafsu, bukanlah mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dan nabinya alaihi salatu wassalam. Maka keinginan-keinginan kita tidak perlu untuk kita ikuti, harus kita korbankan. Inna nafsal ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa ini akan terus menjerumuskan kita ke dalam kejelekan-kejelekan. Jadi banyak yang harus kita korbankan dari perkara-perkara ad-dunia. Dan itulah seorang as-sa'id, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang akan berbahagia, yang akan bisa mendapatkan kehidupan yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang abadi, kekal di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita deretan dari orang-orang yang as-sa'id. Kemudian kata Syekh Shalih bin Fauzan, walakin, akan tetapi, yakunu hawaka wa raghbatuka lima jaa anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah setiap keinginanmu, jadikanlah setiap hawa nafsumu tabi'aini lima jaa anillahi wa rasulihi. Keduanya, yaitu keinginan dan hawa nafsu kita, tunduk mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan Al-Quran yang mengikuti kita, bukan sunnah yang mengikuti kita. Yang namanya Al-Quran wa sunnah telah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan usang dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Kita yang harus tunduk kepada Al-Quran, kita yang harus tunduk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala tahwa illa ma jaa anillahi wa rasulihi, maka janganlah kalian tunduk, janganlah kalian patuh kecuali kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wala targhab illa ma jaa anillahi wa rasulihi, hadza huwa sabilun najah. Dan jangan kamu tunduk kepada perkara yang datang selain dari Allah dan selain dari nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang ini sekian banyak virus-virus kufar masuk ke dalam mayoritas atau komunitas kaum muslimin. Bagaimana mereka mungkin menganggap perkara-perkara yang aslinya tabu di tengah-tengah muslimin digambarkan oleh kaum kufar menjadi perkara yang biasa, sehingga tergerusnya zaman, berjalannya tahun demi tahun, muslimin melihat itu adalah perkara-perkara yang biasa, perkara yang remeh. Padahal Islam sangat mencela apa yang ada di sisi kebiasaan kufar tersebut. Sebut saja apa yang dikenal dengan pacaran. Kaitannya hal ini sangat erat dengan misi-misi kaum kufar. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan ikhtilat, campur baurnya antara seorang laki dan perempuan, baik dalam sebuah instansi, sebuah kantor dan yang seterusnya, atau bahagian-bahagian dari komunitas masyarakat, desa, perkampungan dan lain misalnya, dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu wasilah, perantara syaitan masuk ke dalam perkumpulan tersebut. Syaitan masuk ke dalam ikhtilat tersebut, campur baurnya seorang manusia antara laki dengan wanita. Dengan datangnya misi-misi kufar, mereka akan menjadikan hal ini adalah pemandangan yang biasa, bukan hal yang tabu, bukan hal yang aib ketika seorang laki-laki, seorang syabab mungkin, pemuda memiliki kekasih, memiliki seorang pacar. Maka yang demikian, kalau kita sudah menganggap hal itu sebagai hal yang biasa, berarti kita sudah termakan dengan virusnya seorang yang kafir. Virus mereka, kaum kufar. Karena artinya, Allah dan Rasulnya telah kita tinggalkan. Syariat Allah, syariat Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, ikhtilat. Bukan pacaran, ikhtilat. Campur baur antara laki dengan perempuan, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Famabalukum bi al-khalwah baina ar-rajuli wa an-nisu. Maka ketika hal ini dijadikan hal yang tidak aib, maka menunjukkan kaum muslimin telah menjadi korban dari misi-misi mereka. Hadza huwa sabilun najah, kata Syekh Al-Fauzan ketika beliau menyebutkan bahwasanya ketika kita harus tunduk dengan syariat Allah, apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulnya, inilah jalan keselamatan. Jadi jalan keselamatan hanyalah satu. Jalan keselamatan menuju surga Allah Subhanahu wa taala tidak berbilang. Syekhuna Syekh Rabi' Ibn Hadi hafizahullah wa ra'ah memiliki sebuah risalah ilmiah, sebuah karya ilmiah yang memiliki faedah yang sangat luar biasa. Jama'atun wahidatun la jama'at, judul dari karya beliau ini. Satu jamaah, yaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah yang akan selamat sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, la jama'at. Tidak ada jalan-jalan yang lain. Maka kaedah yang ada dan datang dari mereka kaum kufar, banyak jalan menuju Roma, kata mereka. Berarti banyak jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang di sana ingin berjalan dengan cara sufia akan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang di sana berjalan dengan akidah rafidah akan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang di sana berakidah takfiriyah akan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang batil. Tanpa disadari oleh muslimin, tanpa disadari oleh mereka, katanya para habaib, para ulama, yang mereka mengetahui ayat-ayat Allah, mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka termakan dengan syubhat rendahan semacam ini. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma, tapi menuju surga Allah Subhanahu wa taala tidak banyak jalannya, hanya satu, tidak berbilang. Hanya satu, sabilun najah, jalan keselamatan menuju surga Allah Subhanahu wa taala tidak berbilang. Dan inilah yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Apa itu jalannya? Fala tahwa illa ma ja'anillah wa rasulih wa la targhab illa ma ja'anillah wa rasulih. Jangan kamu ikuti hawa nafsu. Jangan kamu tunduk kecuali kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Idza taba'ta hawaka sirta minal ladzina taba'u ahwa'ahum. Apabila engkau mengikuti hawa nafsu yang ada pada dirimu, maka engkau akan menjadi minal ladzina taba'u ahwa'ahum. Akan menjadi, akan termasuk kepada golongan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Walam yattabi'ul wahyal munazzal. Dan mereka yang mengikuti hawa nafsu tersebut, pada hakikatnya tidak mengikuti wahyu yang telah diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah wahai Muhammad, fa illam yastajibu lak, kalau mereka tidak menjawab apa yang engkau dakwahkan dari risalah Islam, apa yang engkau ajak mereka musyrikin kufar Quraisy yang mayoritasnya ada bahagian dari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajak oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk masuk ke dalam Islam, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi mayoritas dari mereka menolak ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah azza wajalla menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka tidak mau menjawab, tidak mau ikut dengan ajakanmu wahai Muhammad, fa'lam, ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, hakikatnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Kenapa? Karena mereka sadar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang abdun wa rasulun, seorang hamba dan utusan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Nabi adalah al-haq, kebenaran. Tapi ada saja poin-poin, ada saja unsur-unsur, pemicu-pemicu yang mereka tidak ingin mengikuti Nabi. Tidak ingin mengikuti Islam. Entah karena gengsi, entah karena takut, entah karena ini dan itu. Sekian banyak hal yang mengakibatkan mereka tidak mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang hakikatnya kata Allah azza wa jalla disebutkan secara global, innama yattabi'una ahwa'ahum. Hakikatnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Keinginan-keinginan mereka. Wa man adalla mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Maka barang siapa atau siapa lagi yang lebih sesat, mimman ittaba'a hawah, dibandingkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, bighairi hudan minallah, tanpa mengikuti petunjuk, tanpa mengikuti arahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, artinya al-haq mereka korbankan hanya karena mengikuti hawa nafsu mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah, tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka orang-orang yang zalim. Wa qala ta'ala, begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia, fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Fahkum bainahum bima anzalallah. Hukumilah antara mereka, antara musyrikin, antara kuffar, bima anzalallah, dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, yakni dari wahyu-wahyunya. Wa la tattabi' ahwa'ahum, janganlah engkau wahai Muhammad mengikuti keinginan-keinginan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan beliau adalah seorang yang zahid fid dunya, seorang yang zuhud pada kehidupan dunia, beliau menolak sekian banyak tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan bagi seorang manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal perjalanan dakwah beliau di kota Mekkah Al-Mukarramah, beliau ditawari oleh kufar Quraisy, oleh musyrikin ketika itu, apa yang kau ingin wahai Muhammad? Apa yang engkau inginkan wahai Muhammad? Jabatan, kita akan jadikan engkau sebagai orang yang paling kami muliakan. Kekuasaan, kami akan memberikan kekuasaan penuh untuk kamu. Harta benda, kami akan mengumpulkan seluruh harta benda kami untuk kamu. Wanita, kami akan kumpulkan wanita-wanita tercantik dari bangsa Quraisy untuk kamu. Sekian banyak tawaran duniawiyah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya seorang yang istiqamah di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasallam seorang yang mustaqim, lurus menuju surga Allah Subhanahu wa taala, bahkan beliau adalah juru kunci surga Allah azza wajalla nantinya. Kalau memang orang istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, dunia akan datang kepada dia dalam kondisi dunia itu hina. Lihatlah bagaimana dunia-dunia datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah kaki beliau. Kalau beliau mau jabatan, langsung menjadi seorang raja. Sekian banyak rakyat, sekian banyak anak buah akan beliau miliki. Kalau beliau menginginkan wanita, sekian banyak wanita telah ditawarkan. Harta benda, berapa banyak harta benda yang akan disiapkan. Tapi semua itu ditolak mentah-mentah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu hina dunia di hadapan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Menunjukkan kepada kita seorang yang mustaqim, seorang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, wahai para talabatul ilm, jangan khawatir dunia pergi dari kalian. Dunia akan datang kepada kalian dalam keadaan hina. Hina, kalian tolak dunia itu. Enggak perlu. Lihat Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i alaihi rahmatullah. Beliau terkenal sebagai seorang yang mustaqim, wala nuzaki 'ala Allahi ahada. Rahimahullah rahmatan wasi'ah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmah kepada beliau dengan rahmat yang luas. Bagaimana dunia datang di bawah kaki Syekh Muqbil alaihi rahmatullah, sekian banyak tawaran dari jam'iyah yayasan. Ada yang di sana dinamakan dengan Jam'iyatul Bir, Jam'iyatul Ihya Uttrath, cabang-cabang yang kaitannya dengan Kuwait, dana sekian banyak digelontorkan, sekian ratus miliar, sekian ratus real Yamani akan diberikan kepada beliau. Syaratnya satu, apa? Syekh Muqbil diam dari kesesatan Ihya Uturath dan yang semisal mereka. Ditolak mentah-mentah oleh Syekh Muqbil. Seorang yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dia mencari dunia mati-matian. Dunia yang akan datang kepada dia. Maka inilah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tattabi' ahwa'ahum, jangan engkau wahai Muhammad mengikuti keinginan-keinginan mereka. Mereka menginginkan agar engkau menjadi seorang raja, agar engkau memimpin, agar engkau memiliki harta benda yang berlimpah. Ujung-ujungnya apa? Nabi alaihi salatu wasallam diminta untuk diam dari risalah al-Islam. Enggak perlu lagi kamu menyampaikan al-Islam, enggak perlu lagi mendakwahkan at-tauhid, diam sudah, nikmati perkara-perkara dunia. Tapi pesan dari Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan wahai Muhammad, jangan engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka. Amma ja'aka minal haq, yang bisa memalingkan kamu dari al-haq, kebenaran. Qala ta'ala, begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kata Allah azza wa jalla, thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr. Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad 'ala syari'atin, di atas sebuah syariat yang mulia. Fattabi'ha, ikutilah jalan tersebut, ikutilah jalan yang mulia tadi. Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun, jangan kamu ikuti keinginan-keinginan hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Disifati oleh Allah Subhanahu wa taala mereka musyrikin dan al-kuffar sebagai orang-orang yang jahil, al-juhala alladziina la ya'lamun, mereka orang-orang yang hakikatnya tidak mengetahui. Karena memang mereka tidak mengetahui bahwasanya perkara dunia hanyalah perkara yang hina. Di pandangan mereka, perkara dunia adalah segala-galanya. Kalau sudah memiliki harta benda, sudah memiliki sekian banyak wanita, sudah memiliki sekian banyak pangkat dan jabatan, itulah hakikat dari kebahagiaan seseorang. La, kebalikannya. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'an. Mereka tidak akan bisa mencukupimu hai Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang akan mencukupimu. Wa innadh dhalimin ba'dhuhum awliya'u ba'd. Mereka sesama orang-orang yang zalim, sesama musyrikin, sesama kuffar, sebahagian mereka penolong bagi sebahagian yang lainnya. Wallahu waliyul muttaqin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi penolong bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Fa'anta baina amrayn, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, nasihat kepada kita semua. Kita berada pada dua perkara. Imma an tattabi'ad din as-sahih, perkara yang pertama. Apakah kita akan mengikuti agama yang lurus ini, agama yang sahih ini, al-haq ini, wa imma, ataukah kemungkinan yang kedua atau perkara yang kedua, an tattabi'al hawa. Ataukah perkara yang kedua, engkau akan mengikuti atau kita akan mengikuti hawa nafsu kita. Yang pertama mengikuti agama yang hak, yang kedua mengikuti hawa nafsu. Apa kata beliau di akhir syarahnya? La thalitha lahuma. Tidak ada jalan yang ketiga. Tidak ada jalan yang ketiga. Imma kita akan mengikuti al-haq, wa imma kita akan mengikuti ad-dalalah, yaitu al-hawa. Maka sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadisul iftiraq, umat muslimin, kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu dari mereka yang akan selamat. 72-nya akan masuk ke dalam an-nar. Dibahas oleh para ulama. Apakah maksudnya 72 golongan ini kekal di dalam neraka, tidak akan merasakan syurga Allah Subhanahu wa taala barang sedikit? Dijelaskan oleh para ulama. Kesimpulan dari pembahasan mereka adalah, kalau yang 72 golongan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya ketika mereka tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, ay la yadkhulunal jannah dukhulan awwaliyan. Mereka tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala pada gelombang atau kelompok yang pertama, rombongan yang pertama. Karena umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam akan berbondong-bondong masuk ke dalam syurga Allah mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Ada yang tanpa azab, tanpa hisab, ja'alani Allahu ayyahum minhum. Amin Allahumma amin. Ada juga yang nanti diazab dulu di neraka, kemudian ketika sudah akan selesai azab-azab Allah Subhanahu wa taala untuk mereka al-muwahhidu, maka Allah Azza wa Jalla dengan rahmahnya, dengan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla akan mengangkat usatul mu'minin, kaum mu'minin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan ke dalam jannahnya. Akan tapi jangan dianggap remeh. Oh, nanti ujung-ujungnya masuk ke dalam syurga. Enggak apa-apa kita melakukan kebid'ahan. Enggak apa-apa kita mengikuti hawa nafsu sedikit-sedikit. Enggak apa-apa dirapikanlah jenggot ini. Karena kalau terlalu tebal, dihina oleh keluarga, dihina oleh anak, istri, dan yang seterusnya. Jangan. Syurga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tempat yang sangat diinginkan oleh setiap mukmin. Sementara an-nar, neraka Allah, adalah tempat yang paling ditakuti oleh seorang mukmin yang hakiki. Kita berbicara tentang keimanan yang hakiki yang ada di sisi kaum muslimin. Wallahu a'lamu bissawab. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Apa yang dinukilkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhahullah wa ra'ah dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innadh dhalimin ba'dhuhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya sesama orang-orang yang zalim akan menjadi penolong antar mereka, antar satu dengan yang lainnya. Disebutkan oleh para ulama salaf, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, di antara faedah dari penggalan ayat ini masuk ke dalam pembahasan adh-dhalimin yang saling membantu antara mereka, antara satu dengan yang lainnya, adalah mereka dari kalangan ahlu bid'ah wal ahwa, dari kalangan ahlu dhalal, para mubtadi'ah. Mereka akan bahu-membahu sesama mereka padahal akidah mereka tidak satu, berbeda-beda akidah mereka. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka hanya terlihat seperti kelompok yang satu, kelompok yang bersatu di atas lafaz al-Islam, akan tetapi kata Allah Azza wa Jal mensifati mereka yang bersatu di atas sesuatu yang tidak hakiki. Qulubuhum syatta, hati-hati mereka sebenarnya terpecah. Maka sesama ahlul bid'ah, sesama kaum ad-dalalah akan saling membantu. Di antara kaidah yang telah kita ketahui bersama, bagaimana kaidah ini dilahirkan oleh seorang yang bernama Hasanul Banna, nata'awan fima ittafaqna wa na'tadir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Ini adalah apa yang ada di sisi kaum mubtadi'ah, yaitu saling bersatu, saling bekerja sama di atas perkara-perkara yang kita sepakati. Wa ya'tadir ba'duna ba'dan, dan kita saling memberikan uzur, saling memaafkan, saling legowo dengan perkara-perkara yang kita perselisihkan. Maka inilah yang disebut oleh para ulama as-salaf sebagai perkumpulan atau persatuan yang fana. Yang tadi ayat yang telah kita nukilkan, seakan-akan mereka bersatu seluruhnya. Sekian ratus juta massa berkumpul misalkan di satu tempat. Tapi kalau buhum syatta, hakikatnya hati-hati mereka terpecah belah, tidak menjadi satu. Maka kita melihat wakil yang ada. Satu golongan ahlul bid'ah akan menyokong ahlul bid'ah yang lainnya. Bahkan yang jelas-jelas sekalipun di atas kebid'ahan, di atas akidah yang menyimpang, karena telah menghukumi ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang wanita yang kafirah, menghukumi Abu Bakar wa Umar sebagai dua orang yang kafiran dari kalangan Syiah Rafidah, pun masih diajak bekerja sama oleh sebagian kelompok mubtadi'ah tersebut. Apa tujuan mereka? Apa target mereka? Membungkam ahlul haq. Agar ahlul haq, ahlus sunnati wal jamaah as-salafiyun, diberikan tuduhan-tuduhan dusta, sehingga mereka diam dan tidak mau membongkar kesesatan-kesesatan mereka tadi. Tapi apa yang ada di sisi kita dari al-haq, apa yang ada di sisi ahli sunnati wal jamaah, apa yang ada di sisi as-salafiyun dari al-haq, al-Quran, wa sunnah, wa fahmus salaf, sebenarnya itu sudah menjadi penolong mereka. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegas mengatakan, wallahu waliyul muttaqin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang akan senantiasa menolong mereka orang-orang yang bertakwa. Maka inilah faedah tambahan dari apa yang ternukil dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi ar-rahmatullah di dalam al-majmu'. Wallahu a'lamu bissawab. Ya, insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, fatamruqa minad dini fatakhruja minal islam. Ketika ada seseorang yang mengikuti hawa nafsunya, maka hakikatnya dia telah keluar dari agama Islam dan telah dihukumi sebagai seorang yang menyimpang. InsyaAllah ta'ala akan kita rinci apa yang dimaukan oleh ucapan Al-Imam Al-Barbahari tersebut. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Afwan, ana ingin bertanya, apakah ada batasan atau ketentuan waktu saat kita membaca zikir pagi dan petang? Kapan waktu dimulainya dan kapan waktu berakhirnya? Khilaf di kalangan para fuqaha, yang jelas kesimpulan dari pembahasan mereka adalah apabila zikir pagi, waktunya pada saat masuknya waktu al-fajr, masuknya waktu subuh, sehingga tidak harus menunggu selesainya sholat subuh berjamaah. Dan faedah ini sangat dirasakan oleh mereka para wanita yang mengalami masa haid. Karena kalau waktunya kita tentukan setelah sholat subuh, maka mereka tidak akan bisa berzikir karena mereka bukanlah orang yang bisa melaksanakan sholat, yakni para wanita haid. Jadi azanul fajr, azan subuh dikumandangkan, itulah awal waktu dari zikir pagi yang akhirnya adalah sampai matahari terbit. Adapun zikir petang atau zikir sore dimulai dari masuknya waktu asar sampai matahari terbenam. Wallahu a'lam bishawab. Itu kesimpulan yang ada di sisi para al-fuqaha. Syekh Shalih Al-Utsaimin sendiri memiliki pendapat yang berbeda dari kesimpulan yang telah kita sebutkan tadi, yang mana beliau lebih meluaskan waktu zikir pagi dan petang. Zikir pagi, kata beliau, bisa dilakukan walaupun matahari telah terbit dan batasnya adalah zawalu syams, yakni masuknya waktu zuhur. Begitu pula pada zikir petang, zikir sore hari. Pendapat dari Syekh Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, batasnya adalah ketika waktu isya telah habis, yakni pada saat pertengahan malam. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang mudah untuk diikuti, silahkan. Innad dina yusrun. Akan tapi pendapat yang afdal adalah apa yang telah kita nukilkan di awal tadi. Afwan, ana memohon nasihat buat saudara-saudara ana sesama santri. Sebagian santri masih ada yang apabila masuk dalam sholat, mereka tidak menyempurnakan rakaatnya. Pada saat imam salam, mereka pun juga salam. Ya, berarti sholat mereka tidak sah, karena rakaatnya belum sempurna. Maka ittaqullah ayuhat talabah fi anfusikum, sempurnakanlah rakaat-rakaat kalian. Kalau tertinggal satu rakaat, sesuai dengan perintah Nabi SAW, sempurnakan rakaat yang tertinggal. Tertinggal satu rakaat, disempurnakan. Satu rakaat tertinggal, dua rakaat disempurnakan dua rakaat. Ikutilah apa yang ada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala tattabi'il hawa, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kalian. Jangan malu ketika masbuk, karena apa yang ada dari rasa malu kepada manusia, tapi tidak malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah sesuatu yang sangat tercela. Wallahu a'lam bishawab. Apakah perang Ambon termasuk jihad yang sahih? Perang Ambon yang telah terjadi mungkin ya. Kalau saya perkirakan, mungkin sang penanya ini mendapatkan sebahagian penjelasan dari orang-orang yang membenci para asatidah kita yang bergabung pada perang Ambon ketika itu. Mungkin, wallahu a'lam bishawab. Walhasil, perang atau jihad Ambon yang terjadi sekian tahun yang lalu itu dibangun di atas fatwa seorang alim dan dibubarkan pun di atas fatwa seorang alim. Syekhuna Syekh Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali. Sehingga ketika Syekh Rabi' memiliki fatwa untuk segera dibubarkan karena sudah ada sekian banyak penyimpangan-penyimpangan pada saat itu, maka para asatidzah pun mengikuti wejangan dan nasihat arahan dari Syekh Rabi. Ketika para asatidah hafidhahumullah wa ra'ahum mengikuti bimbingan dan arahan dari Syekhuna Rabi, maka sebahagian lagi ada yang tidak ingin dibubarkannya laskar atau dibubarkannya jihad Ambon tersebut dengan sekian banyak pertimbangan, yang sekarang mungkin kita kenal dengan nama Ja'far Umar Thalib, yang mana dia tetap menginginkan untuk adanya masa laskar berada dan bertahan di kota Ambon ketika itu. Tapi alhamdulillah asatidah memiliki sebuah akidah, memiliki sebuah keyakinan bahwasanya al-barakatu ma'akabirikum. Ketika para ulama sudah tidak memfatwakan jihad ini sebagai jihad yang syar'i, maka sudah selesai seharusnya. Maka dengan berat hati, apa yang ada di sisi panglima ketika itu tidak bisa diikuti dan harus ditinggalkan keinginan dia. Wala tattabi'il hawa, tidak diikuti hawa nafsu para asatidah yang mungkin tetap menginginkan laskar berada di kota Ambon tersebut. Walhasil, apa yang ada dari sejarah yang ada memiliki sekian banyak pelajaran, sekian banyak faedah penting yang bisa kita bahas sedikit pada malam hari ini. Di antaranya adalah bagaimana peran al-ulama al-kibar dalam menyelesaikan sebuah permasalahan umat, permasalahan problem yang sangat pelik, bagaimana fatwa mereka bisa membawa kepada keselamatan. Sekali lagi, bukan artinya kita mengkultuskan para ulama, karena ini sekarang luar biasa syubhat-syubhat yang semacam ini. Bahkan seorang yang bernama Azhar Sunayqirah, seorang yang mencela Syekh Rabi, seorang yang mencela Syekh Abdullah Al-Bukhari, seorang yang mencela Syekh Ubaid Al-Jabiri, ini seorang da'i di Mesir sana, dia mengeluarkan sebuah statement yang mengatakan secara makna, dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, ucapan Syekh Rabi itu bukan wahyu, dan saya tidak harus mengikuti apa fatwa beliau. Kalau mengikuti fatwa beliau, dan harus tidak boleh tidak, berarti kita meyakini ucapan Syekh Rabi adalah wahyu seperti Nabi. Ini ucapan Azhar Sunayqirah yang dibantah oleh para ulama. Al-Imam Al-Allamah Ahmad An-Najmi telah membantah ucapan-ucapan yang seperti ini. Dan ternukil dari para ulama yang lainnya. Yang intinya, ketika kita mengikuti arahan para ulama, tidak artinya kita mengkultuskan mereka. Ini poin yang paling penting untuk difahami. Sehingga ketika itu, pada masa-masa Ambon, para asatidah, jazahumullah khair, hafidhahumullah wara'ahum, mengikuti bimbingan para ulama, selamat. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Kesalahan, yang namanya manusia pasti ada kesalahan. Bagaimana mereka merilis pernyataan taubat mereka. Terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Terang-terangan. Disebarkan di media-media yang ada, bagaimana seluruh asatidah, hafidhahumullah wara'ahum, taubat, rujuk dari kesalahan yang telah terjadi. Karena sekian banyak kesalahan. Dan diiyakan, disetujui oleh para panglima, oleh panglima ketika itu, Ja'far Umar Talib. Maka kesalahan-kesalahan yang ada diakui dan mereka rujuk dari kesalahan tersebut. Tapi di masa-masa sekarang, kesalahan yang ada di sisi asatidah mulai sudah diangkat lagi. Dulu Luqman bin Abdul seperti ini, dulu seperti ini, semuanya diangkat. Kemana hadis Nabi SAW? At-ta'ibu minadzambi kamal ladzambalah. Seorang yang bertaubat itu seakan-akan tidak ada lagi dosanya. Kemana lagi hadis Nabi SAW, man satara musliman satarahullah fid dunia wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka aibnya pun akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirah. Siapa di antara kita yang tidak memiliki aib? Kita ini terlihat sebagai orang yang baik di hadapan manusia, sebagai orang yang saleh di hadapan manusia. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menutup sekian banyak aib kita. Kalau aib-aib kita dibuka oleh Allah wal iyadz billah, maka tidak ada lagi yang bisa mau mendekati kita. Karena banyaknya aib kita begitu banyak. Dan ucapan yang demikian ini ternukil dari A'immatus Salaf. Ternukil ucapan yang demikian. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau ada orang yang mengetahui aibku, maka mereka tidak akan mau mendekati aku dan tidak akan hadir di majelis-majelisku. Ini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Maka kemana hadis Nabi SAW yang demikian, yang selalu menjadi pembahasan dan kajian-kajian di tengah-tengah mereka, seakan-akan hal tersebut tidak pernah dibahas dan tidak pernah diilmui oleh mereka, yang selalu mengungkit apa yang ada di masa-masa lampau, yang walhamdulillah para asatidah hafidhahumullah wa ra'ahum telah rujuk dan telah kembali dari kesalahan-kesalahan tersebut. Karena mungkin mereka tidak menemukan kesalahan yang ada di masa-masa sekarang, sehingga kesalahan yang dulu pun diambil dan dijadikan sebagai hujjah bahwa mereka yang mengikuti arahan para ulama, khususnya Syekh Rabi Ibn Hadi dalam fitnah terakhir ini, adalah orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang salah. Mungkin karena mereka tidak mendapatkan kesalahan yang ada di masa sekarang, mereka mengais kesalahan-kesalahan dahulu, yang akhirnya diambillah sebuah kesimpulan, mereka yang mengikuti fatwa Syekh Rabi adalah orang-orang yang menyimpang. Wallahu a'lamu bishawab. Tapi al-haqqu wadih, kebenaran itu jelas. Siapa yang berada di atas dalil, siapa yang berada di atas hujjah, siapa yang berada di atas kezaliman, siapa yang berada di atas badhi'ul lisan, lisan yang kotor, celaan demi celaan, hardikan demi hardikan, menjatuhkan harga diri seorang dan yang lainnya. Sekian banyak aib dibongkar, sekian banyak kesalahan-kesalahan tidak lagi ditutupi. Maka orang yang berpikir jernih akan melihat siapa yang berada di atas al-haq dan siapa yang berada di atas al-batil. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Dan pesan terakhir dari saya pribadi kepada ikhwati fillah ya rahakumullah, dalam masa-masa fitnah semacam ini, sekian banyak pihak mengklaim berada di atas kebenaran, maka demikian kita adalah orang-orang yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya alaihi salatu wasalam untuk memperbanyak doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ini adalah doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami al-haq itu adalah al-haq, dan rezekikanlah, karuniakanlah kepada kami untuk bisa mengikuti al-haq tersebut. Dan tunjukkanlah kepada kami, ya Allah, kebatilan adalah sebuah kebatilan. Dan karuniakanlah kepada kami agar kami bisa menjauhi kebatilan-kebatilan tersebut. Maka saya pribadi harus memperbanyak bacaan doa ini. Begitu pula doa ini pun saya anjurkan kepada segenap ikhwah untuk senantiasa membaca di waktu-waktu mustajabah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.